kenal mana emak. Pakai jenggut agida gitu sirah. Di kacamata hidung di puting-puting. Tegap lengkap boek mana emak. Uyo anda boek. Awas tukang pijat nih. Panon hidung emang gerak balik silaing emang hayam jalu ges kongkorongok panon poe tereh bijil ges berang panges buku gara-gara tripping emang hirup silaing jadi pakusu mimiti harga diri nepi kakak hormatan dimurah mareng ngabelaan ekstasi mimiti harga diri nepi kakak hormatan ludes menyesa ditukar ku diri sorangan emang sing karunya kainung bapak singnya kainung bapak emang ulah baraga jol wae rok teh da umur di dunia teh galila amuran kerap balik kadinya udah gede gue kos panteng rek nabrak dari sorangan emang emang sing karunya kainung bapak emang gara-gara panon tong barada kok sirnaon siraing emang eta sirah kuda gide make kaca panon hideung emang